إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يا أيها الناس معاشر المسلمين جمعة جمعة yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hidup merupakan salah satu perkara yang menjadi tujuan setiap manusia. Mereka berani mengeluarkan begitu banyak harta dan mengeluarkan tenaga maupun upaya demi mendapatkannya. Namun sayang, banyak dari manusia yang tidak mengetahui bagaimana jalan untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Padahal kalau seandainya mereka mau kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkannya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya ketenangan itu sumbernya ada pada satu anggota badan kita yang paling utama, yaitu al-qalb, hati, yang merupakan raja bagi semua anggota yang lain. Apabila hati ini bagus, maka anggota-anggota yang lain pun akan menjadi bagus. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwasanya pada jasad setiap manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging tersebut bagus, maka semua jasadnya akan ikut bagus. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging ini rusak, maka anggota-anggota yang lainnya pun ikut rusak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini sebagai titik pusat pandangannya kepada seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak melihat pula kepada jasad-jasad kalian, apakah kuat ataupun lemah, apakah tinggi ataukah pendek. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Oleh karena itulah, hidupnya hati dan sehatnya hati hendaknya setiap muslim berusaha untuk menjaganya dan berusaha untuk mendapatkannya apabila dia tidak mendapatkan hal tersebut. Karena dengan hidup dan sehatnya hati, maka dia mesti akan mendapatkan ketenangan hidup yang dicari-cari oleh setiap manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang tolak ukur yang membedakan antara hati yang hidup dengan hati yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan seseorang yang mengingat Rabb-nya, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti permisalan yang hidup dan yang mati. Berarti hidupnya hati seseorang, ikhwan fillah, di antara sebab terbesarnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Hati-hati ini akan menjadi damai, mendapatkan apa yang dia cari berupa ketenangan hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya hanya dengan zikir itulah hati-hati ini akan menjadi tenang. Bagaimana tidak? Karena seseorang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, melingkupi mereka dengan rahmat-Nya, dan mengirim para malaikat untuk menaungi mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaq'udu qaumun la yadhkurullaha la yaq'udu qaumun yadhkurullah illa nazalat alaihimus sakinah wa washyadhumur rahmah wa haffadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dilingkupi oleh para malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka-mereka itu di sisi makhluk-makhluk yang dekat dengannya. Sungguh merupakan keutamaan yang agung bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja tidak ada keutamaan zikir kecuali tercapainya ketenangan hati ma'asyiral muslimin, maka sungguh pantas bagi setiap orang untuk berusaha melakukannya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dan menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Qala Allahu azza wa jal, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Lihat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berzikir kepadanya. Mengingat Allah, mengingat zat yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Mengingat sebagai bentuk kesyukuran dan pengagungan kepadanya serta ketundukan atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyeru bahwasanya zikir yang dimaksud bukan sekedar satu kali atau dua kali saja, Akan tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita semua itu berzikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surat Al-Ahzab, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Karena memang zikir mempunyai faedah yang begitu agung dan mempunyai manfaat yang begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab terbebasnya seseorang dari kerugian kelak. Dan siapa saja yang duduk dalam suatu majlis kemudian dia sama sekali tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada majlis tersebut ma'asyiral muslimin, maka seakan-akan dia bangkit dari bangkai seekor himar. Dan kelak waktu yang dia terlalaikan dari zikir tersebut merupakan kerugian di hari kiamat. Imam Abu Dawud dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul laka min infaqi dhahabi wal warq wa khairul laka min an talqau 'aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Maukah kalian aku kabarkan dengan suatu amalan yang paling bagus dan amalan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta amalan yang paling cepat menaikkan derajat-derajat kalian, dan amalan yang lebih utama daripada menginfakkan dengan emas maupun perak, amalan yang lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian kemudian engkau membunuh dia atau dia membunuh kamu. Sungguh apa yang akan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perkara yang sangat agung. Dan apa yang dikhabarkan tersebut tidak lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat bagaimana beliau mencontohkan kepada kita ma'asyiral muslimin, tidak lepas waktu-waktu beliau dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada semua keadaannya. Dan ini pula wasiat yang beliau sampaikan kepada Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ahli sunan, di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Sungguhnya syariat Islam ini telah banyak, sehingga seorang mungkin untuk melaksanakan semuanya tidak akan mampu. Maka wahai Rasulullah, beritakan kepadaku atau wasiatkan kepadaku dengan suatu perkara yang aku memegang teguhnya. Aku akan memegang teguh perkara tersebut. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir merupakan amalan yang ringan, bukan amalan yang berat. Amalan yang seseorang hamba bisa melakukannya baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Hal ini pula lah yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lihat, ketika Allah mengkhabarkan tentang ulul albab itu siapa? Di antara sifat mereka adalah alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan tersebut. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. Merupakan perkara yang menjadi kaidah dalam syariat kita, itu bahwasanya tidaklah di sana ada ibadah yang mulia yang disyariatkan kepada umat ini secara keseluruhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya, menerangkan kepada kita bagaimana seorang bisa melaksanakannya dengan benar, termasuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berzikir dan bacaan-bacaan apa saja yang beliau zikir dengannya. Sungguh banyak hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tidak pernah beliau melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bersama-sama dengan para sahabat yang lain, masing-masing membaca zikir yang sama secara berbarengan atau menghitung-hitung jumlah zikir yang mereka baca secara berbarengan. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, hendaknya kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua apa yang beliau contohkan, termasuk dalam zikir ini. Tidak perlu seorang kemudian memancangkan imam agar memimpin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya siapa saja yang berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian, kemudian dia menangis karenanya, hal ini merupakan sebab dia mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sam'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaum la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari-hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, dan seorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, tidak perlu dilihat oleh orang, tidak perlu mengumpulkan manusia untuk berzikir bersama-sama, kan tapi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian dan meleleh air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berharap rahmat darinya. Inilah hakikat orang-orang yang betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu naungan di waktu terik begitu menyengat, di waktu matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, di waktu masing-masing manusia mendapatkan panas dan berkeringat sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Ada yang berkeringat sampai tenggelam di dalam keringatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, ibadah yang ringan ini, ibadah yang ringan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang paling utama yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ahabbu kalimatin indallahi azza wa jalla subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, empat. Arba'u kalimatin, empat kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat inilah yang jangan sampai hari-hari kita, ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, terlalaikan darinya. La yadurruka bi ayyitihinna bada'ta. Tidak bermadarat padamu dengan kalimat yang mana saja engkau memulai. Baik dibolak-balik, dimulai dari alhamdulillah ataupun dari la ilaha illallah. Empat kalimat tersebut boleh kita baca dalam semua keadaan, ma'asyiral muslimin. Tidak bermadarat kita membaca dan mana yang dikedepankan serta mana yang diakhirkan. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya membaca empat kalimat ini saja itu lebih beliau cintai daripada bumi beserta isinya. An aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku cintai daripada apa-apa yang matahari terbit padanya, yaitu bumi beserta isinya ini. Kalimat-kalimat yang ringan. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan dan berat timbangannya kelak di hari kiamat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan masih banyak lain, masih banyak lagi dikir-dikir yang lain yang hendaknya kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya sehingga kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, dikarenakan zikir tidak akan mungkin bisa kecuali dengan taufik dari Allah, maka jangan sampai lupa untuk kita memohon pertolongan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa tersebut, yaitu tidak lain doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu. Menunjukkan bahwasanya tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dan keringanan darinya, maka seorang kecil apapun amalan tersebut tidak akan mungkin bisa mengamalkannya, termasuk zikir ini. Hanya sekedar dia menggerakkan lisannya, kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan mampu. Oleh karena itulah, meminta pertolongan kepadanya. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan berilah pertolongan untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.